في السمجان شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم اجمعين قال ان شاء الله في النساء جميع سلام سلام في جواد مدرد جميع اولياء الله في مدينه الجبا وصل العقبى والعفاف والمرض على دين الاسلام لا محتال ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نيه صالحة وزيادة ومحبة في سبب الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم di barokah di majlis hall. Ya Allah, jadikanlah majlis kami majlis yang barokah. Jadikanlah jamiah kami jamiah yang barokah. Istiqomah ila yaumil qiyamah. Sedaya pengurus, sedaya pengasuh. Wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. بلا حدر بروح سيدنا وحبيبنا وبرودتنا صاحب مولد البرجندي شيخ جعفر الشهير وصاحب مولد دباعي شيخ عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن احمد وصاحب مولد سيد الضرار الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ان الله يغفرهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والاخره لهم الفاتحه. Assalamualaikum. fokus. Alhamdulillah 1000 lebaran sore hari ini roto-roto semuanya membawa apa-apa, tapi gak dikeno pengasuh di panan dewe. Jadi konsumsi semuanya ini gowo-gowo dewe di panan-panan dewe. Itu jenenge seprapat api. Sing bener gowo-gowo dikeno yaine iki napa mboten? Moga-moga tahun depan sadar konten Allahumma. Permasuk Gus Muafik kreni iyo podo karo Mbak Bolong sowan. Tengah dijelas kata upload video. Ya, Ria izin Pak Jalal. Allah itu kalau marah, kalau murka, keluar jalannya, jangan main-main. Waridho bil qalil, orang takwa itu diberi Allah, sedikit pun akan menerima dengan senang. Wal istighdar bi yaumir rahil, orang yang bertakwa itu selalu siap untuk menghadapi mati. Pesan yang kedua dari Mbak Asim. Wa'ad bi'i sayyi'ata al-kasanata tangkuha. Wahai alumni, alumni pondok tebuireng, kata beliau, jikalau kita mempunyai salah, maka kita harus mau mengakui salah. Ida amilka sayyi'ata al-kasanata tangkuha, kemudian kita mau memperbaiki. Halo. Halo. Hai juga. Kok salah gelem ngakoni saleh ku angel apa angel? Gus Muafik iki saiki viral diarani salah, kudu salah bubar karo ngaku kiai. Makane sing mutusi Gus Muafik siapa? Para kiai-kiai yang disowani Gus Muafik. Mbak Bolong biyen nalikane mondok, aku ngadepi bajingan kelas sapa yang santai, tapi nek sowan kiai ndas remuk. Apa meneh awake dhewe iki nyuwun sewu digawe kiai disegrang kiai protok rekonsi. Wis ora mungkin dhuwur ngene pengen besar sapi siji tok nanggone iki. Kendaraan sawe karo kiai kawale kedot-kedot. Halo. Halo. Halo. Halo juga. Enak banget kayai marmur akeh daging wong manut akeh. Tengane tangane Gus Muafik memberikan contoh dari bahasa yo salah yo ben kok salah ngaku. Salah sowan dia. Apapun keputusan kiai beliau jalankan, semoga beliau lolos jadi muridnya Gus Dur dan Basir. Bapak segala mana. Semoga nilainya karena itu semua aku diri yang ngomong pokoknya wong sing paling ngerti usaha ini ditakoni yae teknis goblok dada cerama di ngerti kiai ya dalam tek dolok ambil sama gak berkira rambutin tengok-tengok yang tertek insya Allah dengan akhlak yang baik semakin hari semakin menjadi orang yang selalu salah di hadapan Allah, selalu kurang baik di hadapan Rasulullah, selalu kurang sempurna di hadapan guru, insya Allah santri itu akan diberi Allah tawadu dan barokah. Ini waktunya sangat mepet, mungkin nanti biar 5:30 karena maghribnya kurang 7 jam 6 kurang sepakat. Saya gak panjang-panjang, cukup sekian. Terima kasih Romo Yai masih diberi tempat untuk bersolawat berdoa di sini. Ini harga yang sangat mahal buat kami. Kami dari sana pasti belum ada uang besok. Tidak bisa balas apa-apa. Muka-muka MKO tinggalan dibahasin semakin barokah. Semua tinggalan dibusur muka-muka saat-saat kuat barokah. Kau sih ramu kabel. Sekian mohon maaf tahun daerah Dorodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul mukarramin alim para masyayikh, para kiai, guru kiai, asatidzah, khususnya yang saya hormati, ada hadir di antara kita itu Munafik di acara Kol ke-10 alhamdulillah acara sedikit pertama Gus Munafik bisa ikut hadir bersama kita. Yang saya hormati Kiai Nur Hadi atau Mbah Bulung beserta rombongan, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita patut bersyukur, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan waktu bisa berkumpul di sini, kita untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita laksanakan secara istimewa, yaitu memperingati wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saya juga sampaikan terima kasih atas partisipasi utamanya ini Kiai Haji Abdurrahman dengan seribu rencananya. Isi perutannya itu menceritanya itu lahir dari kegiatan memperingati wafatnya Kiai Abdurrahman Wahid. Tetapi yang saya lihat tahun-tahun sebelumnya itu tidak seramai tahun ini. Nampaknya sudah berkembang. Ini berkembang banyak sekali, yang berkembang jumlahnya dengan makin banyak. Saya lihat juga yang baca selamat juga suaranya agak yang luar biasa. Mudah-mudahan nyampe semuanya selamatnya terobek dijamai Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat satu majelis persoalan, majelis silaturahim, majelis ini merupakan satu sarana untuk kita membangun rumah. Jadi ini kita juga melakukan apa yang biasa dilakukan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Beliau sangat-sangat perhatian sekali terhadap kita. Beliau sangat sangat terhindar dari pertikaian dari kesalahan kalau kita sebut kesalahan, tapi beliau sangat merasa apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dari semuanya. Kita melihat bahwa kita menjaga jangan sampai ada hati ayam tertentangan, apalagi sampai kita mungkin menjaga kita menggunakan susah di maka dia kemudian menjadi orang yang sangat buruk. Semata dijaga tidak hanya Islam, yang lain juga yang non Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, hadis sesuai dengan apa yang dinyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang, beliau hijrah ke Madinah, kemudian membangun satu masyarakat. Semuanya diwadahi di dalam satu masyarakat, yaitu di situ dibuatlah satu perjanjian dari pihak Madinah. Itu semuanya tidak ada Islam. Orang Abu Quraish diwadahi di situ, orang Muslimnya juga diwadahi di situ, orang Yahudi juga diwadahi di situ. Dan disitulah kemudian beliau menambah perdamaian. Nah, kita lagi dengan perdamaian apa yang sudah dilakukan kita lanjutkan dengan majelis-majelis seperti ini, majelis tawar yang mana dengan kelepasan mudah-mudahan ini yang berkumpul hari ini di sini yang nanti bersama-sama dengan Gusdur bersama-sama dengan Nadia Rusia dan Nadia Senasan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di akhirat kita semuanya kumpul mudah-mudahan semuanya jadi mudah. Ini termasuk kegiatan-kegiatan yang memikirkan masa depan. Orang biasa mengatakan masa depan kalau sudah selesai sekolah itu kemudian kerja. Tapi kalau itu memikirkan masa depan itu adalah nanti di akhirat. Tapi ini lebih penting daripada sekedar sekolah-sekolah yang masuk ke dalam ini merupakan ikhtiar kita bisa berkumpul bersama-sama dengan orang baru. Dan banyak saleh yang dari tadi dalam perjalanan kita, amin. Dan juga saya senang sekali ini bisa berkumpul, mudah-mudahan di tahun berikutnya masih juga bisa dilaksanakan secara istiqomah acara ini sebelum memasuki acara utama yaitu nanti malam dengan para kalian. Dan Mbah Hashim, Mbah Gusdur, ini

saat ini kita pindah ke awak dan kebuiran buku-buku anak putu kita panjangkan soyo kita sentak kita tetap pindah ke awak dan kebuiran ini kemauan kasih kita syukur buku-buku soyo dari Allah subhanahu wa ta'ala anak terbuat di dunia surah dan istatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Al-Huda.